بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد اللهم صل عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الإخوة kita lanjutkan pelajaran mulakhas qaidil lughatil arabiyahnya sampai di juz yang pertama yaitu juz tentang qaidun nahwi sampai di pembahasan khabar inna, tepatnya poin ketiga yaitu khabar inna yakunu. Nah, ini di poin ketiga ini kita membahas tentang rupa-rupa daripada khabar inna. Ya, maksudnya khabar inna itu bisa berupa apa saja. Ya, di poin ketiga inilah pembahasannya. Yang tentunya ini enggak jauh berbeda dengan rupa-rupa khabar mubtada ya. Karena khabar inna sebenarnya aslinya adalah khabar mubtada. Ya, tapi begitu pun kita bacakan, silakan baca Mas Kulam. Baca. Khabar inna yakunu isman zahiran kama fi fil amsilati as-sabiqati. Iya. Kenapa bisa shibuhu? Jadi kan khabaru inna yakunu isman zahiran. Kenapa isman zahiran? Khabaru inna yakunu isman zahiran. Nah, kenapa isman zahiran? Ya, khabar yakunu berarti khabar inna kan yakunu isman zahiran. Berarti yang di bawah juga. Iya. Nah, syibha jumlatin. Iya. Zarfa. Zarfa au jarra wa majrurin. Ya, tapi di sini memang kalau memang ini badal daripada syibha jumlatin ya seharusnya zarfan au jaran wa majruran. Cuma ini mungkin enggak dianggap sebagai apa namanya? Sebagai ya badal dari syibhu jumlah ya, tapi mungkin ya kurang tahu ini ya dianggap sebagai apa, karena kalau memang dia badal dari syibha jumlatin ya seharusnya kan dzarfan, iya dzarfan au jaran yang mana tulisannya ada alifnya biasanya kan. Nah, ini ya mau enggak mau bacaannya memang dzarfun au jarun wa majrurun atau dzarfin au jarin wa majrurin. Ya mau enggak mau begitu ya. Enggak bisa karena memang begitu bukan jumlah kan? Iya. Iya. Sebenarnya Anda ya itu tadi kan pilihannya saya bilang pilihannya kalau enggak dia dibaca dzarfun dzarfin, mau dibaca dzarfin maupun dibaca dzarfun saya belum nemu komprominya. Kalau dibaca dzarfun. Oh, lebih, kalau dzarfun masih bisa kita nemukan nemuin komprominya ya. Enggak, sebagai khabar dari mubtada yang dibuang. Iya, sebagai khabar dari mubtada yang dibuang syibha jumlatin. Huwa maksudnya syibhu jumlatin, asybuhu jumlatin huwa dzarfun au jarun wa majrurun. Nah, begitulah dia. Iya, khabar dari mubtada yang dibuang paling-paling begitulah. Iya. Cuma kalau saya lebih suka ini dianggap sebagai badal ya, tapi seharusnya penulis menulisnya dengan alif nasab ya, dzarfan au jaran wa majruran, wallahu alam. Ya, lanjutkan. Contohnya enggak usah, lanjut aja. Ya. Contohnya tinggal apa aja, skip aja. Jumlatu sama. Jumlatan. Sama dengan kan. Iya. Jumlatan ismiyatan. Iya. Au jumlatan ismiyatan. Iya. Langsung aja. Yang dalam kurung itu wasayati. Wasayati. Syarh مضاف إليه. شرح مضاف. شرح. إيه. تقدم عند دراسة. فعالة. فعالة هو زنيده. دراسة. رأ قلا فتحة. رأ قلا فتحة بس يعني apa؟ kan bukan dira ya. Iya. Iya. Maka. Wa maka Tuhan. Wa makani. Iya. Minam ya Robi. Ibadil Robi. Iya. Baik. Nah cukup. Jadi inilah poin ketiga. Sebenarnya sedikit aja ya pembahasan di poin ketiga ini terkait khabar inna bisa berupa isim zahir satu, bisa berupa syibuhul jumlah dua, bisa berupa jumlah baik ismnya maupun fi'liyah. Itu aja poinnya sebenarnya. Jadi khabar inna kata beliau ya, di poin ketiga ini beliau menjelaskan tentang rupa-rupa khabar inna, yang mana khabar inna yakunu adalah isim zahir, adalah syibhul jumlah, adalah ataupun atau begitu ya, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah demikian ya, singkatnya khabar inna bisa berupa isim zahir, bisa berupa syibhul jumlah, bisa berupa jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Wallahu a'lam. Jumlah ismiyatan tarkib apa sih? Jumlah tan ismiyatan na'ti ya? Iya. Tarkib nanti ya. Jumlah yang ismiyah. Iya, jumlah yang bersifat isim. Oh. Oh. Iya. Iya, jumlah yang bersifat. Bukan, jumlatan ismiyatan. Ya, jumlah yang bersifat isim. Ya kalau enggak salah saya pernah bilang juga, walau yang apa namanya ya, yang selalu kita utarakan isim sifat itu kan ada 5. Tapi sebenarnya saya pernah juga sampaikan ke antum bahwa isim sifat itu totalnya ada 7. Nah, yang duanya itu adalah pertama isim yang berakhiran ya'un nisbah, ya seperti ismiyah ini, ya itu bisa jadi sifat. Dan yang kedua isim masdar yang bermakna sifat, ya seperti kata adlun, ya masdar yang bermakna sifat. Nah itulah isim-isim sifat yang terdapat di dalam bahasa Arab. Nah begitu. Ya'un nisbah. Ya, ya'un nisbah. Ya, yang tasydid ini. Iya, ya nisbah itu ya musyaddadah. Ya. Ya nisbah ya musyaddadah. Nah, jadi jumlatan ismiyatan, bagaimana kita membahas Indonesiakannya, yaitu jumlah yang bersifat isim. Ya. Yang bernisbah ke isim gitu. Ya, namanya juga ya nisbah kan. Au jumlatan fi'liyatan berarti jumlah yang bersifat fi'il atau yang bernisbah ke fi'il. Ya sama seperti kita misalkan menisbahkan Muhammadiyah, salafiyah, itu kan sebenarnya penisbahan kan. Nah, begitu. Tablighiyah dan sebagainya. Nah, jadi khabar yang berupa isim zahir, ya khabar inna maksudnya, khabar inna yang berupa isim zahir itu contoh-contohnya seperti yang sudah lalu. Ya, jadi contoh-contoh sebelumnya itu merupakan contoh-contoh khabar yang berupa isim zahir, ya kama fil amtsilati sabiqah, sebagaimana yang terdapat pada contoh-contoh yang sudah lalu, ya contoh-contoh sebelumnya. Nah, jadi contoh-contoh sebelumnya yang ada di atas itu semua contoh-contoh itu adalah contoh-contoh khabar inna berupa isim zahir. Sementara khabar berupa syibul jumlah, maka ini ada dua tarkib, ada tarkib dzaraf, ada tarkib jar wa majrur. Nah, ini tarkib dzaraf ini memang muskilah ini ya, sedikit membingungkan. Seharusnya kalau tarkib ya berarti seharusnya dzaraf dan mudhafun ilaih kan gitu ya. Cuma kok di sini bilangnya cuma dzaraf doang. Seharusnya kan dzarfun wa mudhafun ilaihi au jarun wa majrurun kan begitu. Nah, tapi di sini dicontohkan oleh beliau mithlu ya. Innar rahata ba'da at-ta'bi. Ya, innar rahata ba'da at-ta'bi. Nah, yang menjadi khabarnya ya di sini adalah ba'da ta'bi yakunu syibha jumlatin, yang mana dia berupa syibhul jumlah. Nah, syibhul jumlah ba'da ta'bi ini Kalau kita urai, maka kata beliau, ba'da ta'bi syibuhu jumlatin mukawwana, tersusun. Ya. Jadi ba'da ta'bi itu adalah syibuhul jumlah, ya, ba'da ta'bi syibuhu jumlatin mukawwanatun min dharfin wa mudhafin ilaihi. Jadi ya memang seharusnya begitu sih ya, kalau memang kita katakan syibuhul jumlah, wallahu a'lam. Atau mungkin dalam pandangan beliau syibuhul jumlah itu tidak harus berupa tarkib ya, enggak tahu juga. Ya, bisa jadi begitu ya. Ya, nanti coba kita baca kelanjutannya. Ya, seingat saya kalau enggak salah dia kayaknya ada perpandangan seperti itu ya, bahwa syibul jumlah itu enggak harus berupa tarkib. Yang maksudnya bisa dzaraf itu berdiri sendiri dinyatakan sebagai syibul jumlah. Coba nanti kita buktiin. Ya, atau saya yang salah ingat gitu. Namun faktanya di sini dia katakan ba'da ta'bi yang menjadi khabar bagi inna, ya, ba'da ta'bi yang menjadi khabar bagi inna yang ada di contoh inna rohata ba'da ta'bi ini, itu adalah syibuhul jumlah yang tersusun mukawwana, yang terdiri kan begitu ya, dari dzaraf dan mudhafun ilaih. Nah jadi di sini contohnya cukup tegas ya, bahwa ya memang syibuhul jumlah itu mukawwana min dzarfin wa mudhafin ilaihi. Khabaru inna sebagai khabar innanya. Ya begitulah kita mengi'rabnya. Ya inna rahata sesungguhnya kerileksan itu gitu ya. Gimana bahasa Indonesia ini? Ar-raha sesungguhnya iya, kerileksan apa? Kelapangan. Nah, kelapangan itu setelah kita ya, setelah kita lelah-lelah gitu ya. Jadi maksudnya keberhasilan itu gitu ya. Sesungguhnya keberhasilan itu setelah kita berusaha gitu ya. Ba'da ta'ab, intinya setelah kita capek barulah kita bisa relax, istirahat gitu ya. Inna rohata ba'da ta'ab. Beserta ta'abnya. Iya benar. Dia kan ba'd ini bisa berubah juga. Benar, benar. Iya. Jadi di sini dia ba'da ya. Iya. Bukan ba'd gitu. Bukan. Nah, kenapa dia bukan ba'du? Kenapa dia ba'da? Ya, atau begini, kenapa dia enggak dibikin ba'du? Kan gitu. Kenapa harus dibikin ba'da? Nah, kalau misalkan kita pertanyakan demikian ya, maka jawabannya adalah karena memang dia bukan khabar. Ya. Kan begitu. Sebab ba'da bukan khabar. Kan mungkin kita mungkin muncul pertanyaan dalam benak kita, ba'da loh. Kok dibaca ba'da? Kenapa enggak dibaca ba'du saat kita tahu bahwa ba'da ini adalah isim mu'rab? Ya, ba'da adalah isim mu'rab. Ya, isim yang bisa berubah. Kok enggak dibaca ba'du pada di saat bersamaan dia itu sebagai khabar. Maka kita katakan dia bukan khabar. Ya. Terus khabarnya mana? Ya khabarnya susunan al-mukawwanah itu. Ya, susunan tersebut yang menjadi khabar. At-takwin ya. Susunan itu ataupun at-tarkib itu yang menjadi khabar. Ya. Nah, kalau kita pertanyakan lalu ba'danya kenapa mansub? Nah, itu baru pembahasannya lain lagi. Kalau misalkan dipertanyakan terus kenapa ba'danya mansub? Okelah saya setuju umpama dia gitu. Saya setuju bahwa yang menjadi khabar bukan ba'da tapi tarkibnya. Nah, pertanyaannya kenapa ba'da bukan kenapa ba'da mansub? Maka itu pembahasannya lain lagi, masuk ke pembahasan al-mansubat. Nah, begitu. Ba'da ini ya, inilah yang disebut maf'ulun fi itu, Ustaz. Iya. Inilah yang disebut dengan al-maf'ul fi. Nah begitu, inilah dia disebut dengan al-maf'ul fi yang kemarin sudah kita sebutkan istilah-istilahnya kan. Iya. Nah itulah dia. Nah jadi kalau ditanya kenapa dia mansub, ya karena dia maf'ul fi, itulah jawabannya. Ya, jadi kalau udah maf'ul fi ya udah maf'ul fi aja, nggak mungkin al-maf'ul fi jadi mubtada jadi khabar. Iya. Nah jadi kalau sama seperti misalnya enggak mungkin kita katakan kalau sudah kita katakan dia fa'il tapi kita katakan juga dia mubtada, itu mustahil. Kalau fa'il ya fa'il aja, kalau mubtada ya mubtada saja. Kan? Kalau sudah kita katakan mubtada enggak mungkin dia khabar ya, kalau mubtada saja, kalau khabar khabar aja. Kan begitu. Nah, begitu juga dengan ba'da. Nah, ba'da ini adalah maf'ul fi yang enggak akan mungkin sebagai khabar. Lah jadi khabarnya mana? Khabarnya adalah tarkib. Nah, makanya enggak problem ba'danya ini nasab, walau kita tahu ketentuan khabar harus marfu, kan begitu. Ya, jadi enggak ada maksudnya dia enggak kontradiksi gitu ya. Tidak kontradiksi ketika ba'da ini nasab saat kita tahu khabar itu harus marfu. Karena yang menjadi khabar memang bukan ba'da, melainkan tarkib. Bukan jumlah tapi syubhul jumlah. Iya, yang menjadi fi mahalli. Benar. Jadi syubhul jumlah fi mahalli raf'in. Khabar bagi inna. Nah, demikian. Ya, jadi kalau misalkan ada yang mempertanyakan kenapa ba'da nasab saat kita tahu khabar itu harus marfu karena memang ba'da bukan khabar, ya katakan begitu. Ya, karena yang menjadi khabar adalah tarkib yang diistilahkan dengan syubhul jumlah, bukan jumlah ya, karena jumlah dengan syubhul jumlah berbeda. Ya, yang diistilahkan dengan syubhul jumlah. Baik. Contoh lain, la rajula fiddari. Ya, la rajula fiddari. La rajula, rajul isim la. Ya, la min akhwati inna. Ya, salah satu teman-temannya inna, kan begitu. Kemudian fiddari jar wal majrur khabar la. Jar dan majrur ya. Kan syibhul jumlah mukawwanatun min jarin wa majrurin. Ya, syibhul jumlah yang terdiri dari jar dan majrur khabarnya la. Jadi dua itu. Bukan fi, bukan dar yang menjadi khabar la, tapi fid dar yang menjadi khabar la. Ya, jadi demikian. Karena kalau kita bilang fi yang menjadi khabar la, ya maka fi itu harf. Ya, fi adalah harf, sementara kita tahu khabar itu adalah isim. Kan gitu. Predikat berupa isim. Dan fi bukan isim. Kalau kita bilang ad-dar yang menjadi khabar, khabar itu marfu, sementara ini majrur. Ya fid-dari, karena memang didahului oleh huruf jar. Maka yang menjadi khabar memang kedua kata tersebut. Yang susunan ini diistilahkan dengan syibhul jumlah. Bukan jumlah, tapi syibhul jumlah. Mukawwanatun yang terdiri dari jarin wa majrurin. Huruf jar dan majrur. Jarin. Ya, jarin. Itu jarin. Sirah. Iya, sirah isim fa'il. Ya, sirah isim fa'il yang wazannya fa'ilun. Jadi aslinya adalah jarirun. Jarirun. Kemudian sebagaimana yang sudah kita ketahui dalam kaidah idgham, apabila bertemu dua huruf yang sejenis dalam satu kalimah dan kedua-duanya berharokat sementara huruf sebelumnya adalah huruf mad, maka wajib diidghamkan dengan cara dibuang harokat yang pertama. Maka jadilah jarun. Ya udah. Lalu leburkan. Jadilah roknya terkesan satu, jarun dalam penulisan. Namun dalam pelafasan ya tetap saja roknya dua, jarun. Nah, jadi itu isim fa'il. Berarti karena isim fa'il berarti bahasa Indonesianya yang menjar. Iya, yang menjarkan. Majrurun yang dijarkan. Nah, jadi huruf jar itu kan memang amalannya adalah yang menjarkan. Memang statusnya adalah yang menjarkan. Makanya disebut dengan jarun, yang menjarkan. Jadi harfu jar disebut dengan jarun karena memang dia amalannya menjarkan. Jadi ditulis tanpa tasdid pun enggak masalah. Ditulis tanpa tasdid. Ro-nya ditulis tanpa dalam penulisan. Dalam penulisan memang pada dasarnya enggak ada tasdid lah. Sebab kan tasdid minas syaklat was syaklat fil arabiyah la yujadu. Kan gitu. Jadi syakal di dalam bahasa Arab aslinya ya fil ala yujadu fil asal, yang enggak ada pada asalnya. Jadi kalaupun ada saat ini kita lihat Quran itu bersyakal, yaitu karena apa? Kebutuhan kan. Ya. Bid'ah wajibah kata sebahagian mereka. Kan gitu. Nah, jadi demikian. Ya. Apa namanya? Jadi jarun ya kalau kita memang mau tulis tasdidnya itu mungkin faktor tertentu gitu. Tapi pada dasarnya ketika nulis itu tidak disertai dengan karakter syakel gitu. Aslinya begitu ya. Nulisnya aslinya begini doang, jarun. Maksudnya jim alif ra gitu. Namun kalau kita bacanya jarun tanpa tasdid, tentu kita akan kebingungan ini wazannya apa, sirahnya sirah apa, kan begitu. Nah demikian. Ya jadi itu bacanya jarun. Ya memang terkadang ya, terkadang ketika orang melafazkan kalimat ini itu terkesan dari apa di pendengaran kita tidak terdengar tasdidnya. Itulah kenapa orang Arab yang memang dia itu ingin apa namanya itu ya, ingin baku, ingin fusha di dalam penglafazan bahasa Arab, itu biasanya mereka tahu kaidah nabr itu kan. Jadi mereka ngomongnya jarun gitu, jarun. Jadi supaya tahu bahwa itu maksudnya orangnya tasdid gitu. Hah. Iya, jarun wa majrurun. Iya, huruf apa? Ya, jadi jarun wa majrurun. Yang menjarkan dan yang dijarkan. Ya, yang menjarkan dan yang dijarkan. Nah, dan muncul dari waw. Nah, kalau kita kan mungkin enggak ya, bisa langsung disatuin jarun majrurun gitu ya. Iya. Jar majrur kita bilang, jar majrur tanpa ada dan. Ya kan gitu ya, tanpa ada dan. Mudhaf mudhaf ilaih, ya kan enggak ada dannya. Seharusnya kan mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya bahasa Arab kan tadi begitu tuh. Mukawwanatun min ini di sini dzarf min dzarfin wa mudhafin ilaihi. Tapi kalau yang lain pun biasanya begitu ya, mudhafun wa mudhafun ilaihi. Nah, kalau di kita tuh dannya kita buang, mudhaf mudhaf ilaihi, jar majrur. Kita buang itu dannya. Nah, demikian. Enggak tahu ya alasannya apa, kan saya enggak juga enggak tahu ya apa alasan kok dibuang-buang begitu. Pulang pergi ya kan, kalau di bahasa Arab pakai dan ya. Pulang dan pergi gitu ya, ada dannya gitu. Nah kalau kita kan enggak, dannya kita buang, pulang pergi kan ya, enggak tahu saya itu susunan apa itu, jadi enggak ngerti juga saya susunan apa. Hah? Ya kan PP kan, kan seharusnya kan PDP ya kan ya, PDP kan mestinya. Ya saya nggak tahu juga ya itu susunan apa dalam bahasa Indonesia, apakah memang ada pelajarannya juga atau gimana, nggak ngerti saya. Baik, kemudian rupa yang ketiga, ya rupa yang ketiga daripada khabar inna adalah jumlatan ismiyatan atau jumlatan fi'liyatan, ya singkatnya jumlah lah. Yang berarti artinya ya jumlah ini ada yang berupa ismiyah, ada yang berupa fi'liyah. Maksudnya ya khabar inna itu bisa berupa jumlah ismiyah, bisa juga berupa jumlah fi'liyah. Contohnya kayak innal misbaha bau'uhu syadidun. Ya, isim inna al-misbaha jelas ya. Innal misbaha, isim inna al-misbaha. Nah, mana khabarnya inna kan begitu. Bukan bau'uhu dan juga bukan syadidun, tapi susunan tersebut. Yang susunan ini, susunan bau'uhu syadidun, kalau kita amati, kalau kita cermati, ternyata ini adalah susunan mubtada' khabar. Kan gitu, kalau kita cermati bau'uhu syadidun ini adalah mubtada' khabar. Nah, karena dia mubtada' khabar, berarti jumlah ismiyah. Nah, berarti artinya yang menjadi khabar inna adalah jumlah ismiyah. Ya, begitu. Yaitu bau'uhu syadidun. Jadi yang menjadi khabar inna bukan cuma bau, bukan cuma syadid. Karena kalau cuma syadid berarti innal misbaha syadidun. Sesungguhnya lampu tersebut sangat gitu ya. Iya. Kalau misalkan cuma bau, sesungguhnya lampu tersebut cahaya. Padahal bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan sesungguhnya lampu itu cahayanya terang. Kan itu yang kita inginkan. Nah, makanya menjadi khabar adalah bau'uhu syadidun. Kemudian laitas syababa ya'udu yauman. Laitas syababa ya'udu yauman. Nah, isimnya laita di sini adalah asy-syabab. Isim laita asy-syabab. Lalu mana khabarnya laita? Bukan ya'udu, juga bukan yauman. Melainkan apa? Jumlah fi'liyah ya'udu itu. Tapi ya'udu marfu. ya umpama ditanyakan kan, tapi yang udhu marfu tuh kan gitu umpama. Nah kenapa nggak bisa kita bilang khabar? Iya marfunya ya udhu bukan karena dia sebagai khabar, tapi karena iya litajarrudihi anin nawasib wal jawazim, karena kosongnya dia dari nawasib dan jawazim. Jadi ya'udu marfu litajarrudihi anin nawasib wal jawazim, bukan karena dia sebagai khobar. Karena khobar adalah predikat berupa isim, kan begitu? Predikat berupa isim. Nah jadi kalau predikat berupa fi'il gak bisa jadi khobar berarti. Ya, gak bisa jadi khobar. Kalau dia predikat, terus yang menjadi khobarnya mana? Jumlah fi'liyah, yaitu fi'il beserta fa'ilnya, beserta komponen-komponennya. Nah di sini komponen lain selain daripada fi'il fa'ilnya adalah yauman. Ya ada tambahan komponen lain yaitu yauman. Nah yauman ini juk maf'ul fi. Iya, maf'ul fi. Berarti maf'ul fi enggak mesti ada mutafiliyah yang saya Pak ada. Enggak. Syibhul jumlah baru. Walau seperti yang saya katakan tadi kayaknya penulis sendiri pun berpandangan syibhul jumlah tadi ya itu bisa jadi sepertinya, tapi nanti kita buktinya. Saya lupa ingat nih. Dia juga berpandangan bahwa syibhul jumlah cuma dzarfnya aja gitu loh. Ya. Enggak ada mudhaf ilaihnya. Namun kalau saya sampai sekarang ya sampai saat ini masih memahami syubhul jumlah itu adalah tarkib ya takwin yang terdiri dari dua kalimat yaitu kalimat dzaraf dan kalimat mudhafun ilaih atau kalimat jar dan kalimat majrur. Begitu. Nah, ini namanya maf'ul fi ya. Apa kemarin bahasa Indonesianya maf'ul fi? Iya, betul. Yang diperbuat di dalamnya, ya kan? Kan kita yauman itu kan di dalamnya, ya di dalam itu kan berarti wadah kan? Nah wadah seperti yang kita ketahui bersama itu bisa jadi wadah berupa tempat, wadah berupa waktu. Ketika kita bilang di dalam kan bisa jadi pada hari tersebut. Nah itu kan maksudnya apa? Di dalam hari itu kan gitu kan? Ya kan begitu kan? Atau di rumah itu maksudnya apa? Di dalam rumah tersebut kan begitu. Nah berarti kan wadah itu bisa jadi berupa tempat, bisa jadi berupa waktu. Nah jadi yang dilakukan di dalam waktu tersebut, maka yauman sehingga menjadi apa? Al-maf'ulu fihi, yang dilakukan di dalamnya, yang dilakukan di dalamnya. Apa yang dilakukan? Iya, kepulangan ya, i'adah ya ataupun audun. Ya apa aywad ya. Gimana apa masdar yaudu ada yaudu? Audan ya aud ya berarti aud. Nah jadi kepulangan itulah yang dilakukan. Nah, dilakukan di dalamnya. Ya berarti kembali ke sabar. Al-maf'ulu fi, kita bahas Indonesia kan apa? Yang dilakukan, yang dikerjakan, yang dibuat di dalamnya. Nya berarti maksudnya? Iya. Nah jadi justru yang disebut dengannya dari nama tadi, dari judul al-maf'ulu fi tadi, yang menjadi yauman di situ adalah haknya gitu loh. Jadi al-maf'ulu fil yaum gitu loh. Yang dilakukan di dalam. Enggak, ini di nama tadi loh. Al-maf'ulu fihi. Iya. Kan al-maf'ulu fihi kan. Yang dilakukan di dalamnya. Berarti nya-nya adalah yauman di sini. Nah, jadi yang menjadinya di sini adalah yauman. Ya karena memang wallahu alam ya. Cuma ini analisis saya ya. Kalau memang ternyata nanti salah silakan koreksi ya. Jadi, tapi sebaliknya saat ini saya merasa justru kebanyakan dari kita yang salah ya, salah kaprah di dalam memahaminya. Di mana banyak dari kita, misalkan barabtu dajajatan, umpama. Ya, barabtu dajajatan. Dajajatan kita sebut dengan apa? Barabtu dajajatan kita sebut dengan al-maf'ulu bih ya, maf'ulun bihi. Ya kan begitu tulisan aslinya ya. Dajajatan maf'ulun bihi. Nah, itu kan maf'ulun bihi, itu berapa kata itu? Hah? Ada tiga ya? Hah? Iya kan? Maf'ulun bihi, kata pertama? Maf'ulun, kata kedua? Ba, kata ketiga? Ha, kan begitu ya? Nah, jadi dari ketiga kata itu, mana yang untuk dajajatan? Hah? Iya, haknya. Banyak dari kita yang ngerasa bahwa dari ketiga kata tersebut yang menjadi wazifah, yang menjadi wazifahnya dajajatan, kan wazifah dajajatan itu apa? Maf'ulun bihi. Nah, dari ketiga kata tersebut yang menjadi wazifah dajajatan itu kita selalu menganggap, ya kebanyakan dari kita menganggap yang menjadi apa? Dari ketiga kata itu si dajajatannya adalah maf'ul. Padahal sebenarnya yang si dajajatannya adalah siha, kan gitu. Karena kan maf'ulun bihi apa kemarin kita Indonesia kan? Hah? Yang dikenai perbuatan dengannya gitu. Yang di? Gak usah ada kenai. Sesuai dengan itu aja. Fa'il yang fa'il yang berbuat, berarti maf'ulun. Nah, yang diperbuat padanya. Iya. Yang diperbuat ke dia. Yang diperbuat ke dia. Nah, berarti yang diperbuat apa? Dorbun. Jadi yang maf'ul justru sebenarnya adalah dorbun, kan gitu. Itu yang dinamakan dengan maf'ul. Yang dinamakan dengan maf'ul adalah dorbun. Sementara dajajatan maf'ulun bihi, gitu loh. Nah, jadi yang dari ketiga kalimat itu, yang si dajajatannya justru cuma bukan maf'ul. Maf'ulnya adalah dorbun. Kenapa? Dorob itu dajajatan, berarti maf'ulun bihi. Ya, diperbuat ke dia. Apa yang diperbuat ke dia? Pukulan. Kan gitu kan? Wallahu a'lam. Gimana? Wazifahnya tetap 43 gitu. Namanya ya, nama wazifahnya, nama wazifah dari dajajatan adalah maf'ulun bih. Ini diperbuat ke dia, yaitu ke si yang dibilang maf'ulun bih tadi gitu loh. Ya, artinya si dajajatan. Nah, jadi banyak dari kita justru yang ngerasa dari ketiga kalimat tadi yang menjadi istilah untuk objek, ya menjadi istilah untuk objek dari ketiga kalimat tersebut. Karena kan istilah untuk objek kan maf'ulun bihi, ada tiga kata. Nah, kebanyakan dari kita nganggap bahwa justru maf'ulnya itulah yang untuk si dajajatan. Padahal haknya itu. Wallahu a'lam. Coba antum cermati dan coba baca kitab-kitab ulama mutaqaddimin. Ya, itulah yang saya pahami. Ya, kalau saya salah nanti silakan koreksi ya. Ya enggak? Hah? Serem kali. Ya, memang itu enggak urgen sih ya. Enggak urgen itu. Nah, salah. Makanya kan tadi sudah kita jelaskan maf'ul bahasa Indonesianya apa? Yang diperbuat. Nah, apa yang diperbuat? Pukulan. Nah, pukulan tersebut diarahkan ke iya, ke dajajah. Jadi maf'ulun bidajajatin. Kan? Nah, jadi banyak dari kita yang ngerasa kata maf'ulnya itulah yang untuk dajajah, padahal bukan. Yang untuk dajajah dari ketiga kata tersebut adalah haknya. Ya kan, kena baknya kan bak ta'diyah. Ya, baknya itu kan bak ta'diyah, maf'ulun bihi. Maf'ulun ilaih, kan begitu. Wallahu a'lam. Ya kan, nah begitulah dia. Makanya kan berurut itu, maf'ulun bihi, maf'ulun li'ajlih. Kalau memang maf'ulnya yang menjadi nama untuk si isim mansubnya, maka enggak mungkin untuk maf'ulun li'ajlih. Maf'ul li'ajlih itu adalah maf'ul orang memang enggak dikenai perbuatan kok. Kan gitu kan? Contoh maf'ul li'ajlih misalkan apa? Jitu ikraman lak. Jitu atau maf'ul fih lah yang tadi sama-sama sudah kita ketahui. Tadi maf'ul fi ya'udu yauman, dia kembali pada hari ini. Apakah yauman dikenai perbuatan? kan enggak? Ya kan? Tapi kita namakan dia dengan maf'ulun fi. Begitu juga dengan maf'ul bi. Ya jadi yang dinamain maf'ul itu bukan sidajajahnya. Nah, sidajajahnya dari penamaan tadi justru siha-nya itu. Begitu juga dengan maf'ul fi. Nah, yauman dari penamaan maf'ul fi tadi adalah siha-nya, bukan maf'ulnya. Karena enggak mungkin yauman dikenai perbuatan dari ya'ud. Kan gitu. Apalagi kita tahu ya'ud itu fi'il fi'il lazim, bukan fi'il mutaaddi. Ya kan? Jadi pantas, pas itu semuanya. Ya, maksudnya saya ini apa namanya ya, penguat ya. Jadi yang saya terangin, yang saya terangkan ini penguat bagi pandangan saya tadi ya. Dan pandangan saya juga bukan sembarangan ya, tapi ya memang mentera gitu. Ya silakan antum baca buku-buku mereka. Jadi al-maf'ul bihi, maf'ul li ajli, maf'ul ma, maf'ul fi. Nah, semua itu hak-haknya itu yang jadi poin. Hak-haknya itu yang jadi poin. Bukan kata maf'ulnya. Kata maf'ulnya justru ya abstrak dari perbuatan tersebut. Ya kan gitu, abstrak dari perbuatan itu. Itulah kata maf'ulnya. Jadi kalau gitu, maf'ul fi dilakukan pada hari padanya. Iya, di dalamnya. Iya. Maf'ul yang dilakukan di dalamnya. Nah, jadi yang dilakukan bersama. Apa yang dilakukan? Hah? Apa ya'udu ilaih? Apa ya'udu yauman? Dia pulang pada hari itu. Apa yang dilakukan? Kepulangan. Dilakukan kepulangan dilakukan di kapan? Di hari itu. Nah, itulah dia. Jadi berarti di hari itu adalah sihaknya dari nama maf'ul fih tadi, maf'ulun fihi. Yang dilakukan, yang dibuat pada hari itu, gitu loh. Nah, begitu. Juga iya, penamaannya di satu sih benar sebenarnya kalau saya bilang tepat, kalau saya bilang tadi sebenarnya ini nggak urgen, bisa jadi urgen. Iya, tepat, pas itu, yang itu dia pas sekali kalau anda sadar itu, masya Allah ya. Karena pahamnya kita terhadap penamaan itu dapat membantu apa namanya, dapat membantu duduknya kita terhadap permasalahan, kan gitu kan. Kita paham terhadap penamaan itu bisa membantu duduknya pemahaman kita terhadap permasalahan. Ya wallahu a'lam. Ya kalau Mas Gula menyadari berarti bagus ya udah. Ya berarti yang penting kan? Ya saya sendiri pun ngerasa itu penting gitu loh. Enggak nyambung nanti kita jalan gitu. Kan terang ini enggak nyambung kalau enggak duduk ya. Betul. Nah, itu baru dari sisi nama, belum nanti itu bisa kita kokohkan pemahaman kita tadi itu berdasarkan definisinya nanti, insyaallah ya. Kita kan belum masuk kemarin ya. Nah, kemudian jadi ya'udu ya, yang dimaksudkan di sini adalah jumlah ya'udu ya. Karena itu bisa kita buktikan dari ketika dia mengi'rabnya. Jumlatun fi'liyatun. Padahal ya'udu bukan jumlah kan? Ya'udu adalah fi'lun mudhari'un. Tapi maksudnya di sini adalah ya'udu beserta fa'ilnya. Kita paham bahwa yang dimaksudkan di sini adalah ya'udu beserta fa'ilnya. Tapi fa'ilnya mana? Karena fa'ilnya berupa dhamir mustatir memang tak terlafazkan. Ya, tapi andai kata fi'ilnya ini adalah fi'il apa namanya, dhamirnya adalah dhamir bariz. Ya misalkan ya'uduna. Nah, ya'uduna jumlatun fi'liyatun. Benar kan? Karena memang apa? Ya'uduna di situ ada lafaz fi'il dan ada lafaz fa'il. Jadi kita enggak bisa salahkan juga ketika beliau katakan ya'udu jumlatun fi'liyah. Loh, ya'udu kok jumlah fi'liyah? Ya'udu kan fi'il mudhari. Iya, tapi yang dia maksud adalah ya'udu beserta si dhamir mustatir yang memang enggak punya lafaz tadi. Ya enggak salah beliau kan gitu ya. Cuma harus kita sadari bahwa yang dia maksud di sini adalah si fi'il beserta dhamir yang enggak punya lafaz itu ataupun dhamir mustatir. Itulah yang dia maksud jumlah fi'liyah. Kalau yang udunya sendiri ya benar itu adalah fi'il mudhari bukan jumlah. Kan begitu. Mahum ini ya. Jadi ya'udu beserta si dhamir mustatirnya yang sebagai fa'il itu, nah itu adalah jumlah fi'liyah khabar bagi laita. Nah, begitu dia keterangannya. Ya, jadi tidak ada yang kontradiksi ya intinya. Karena saya pernah juga apa namanya ketika ngajari apa sebahagian teman ya gitu. Loh, kalau memang jumlah filia kenapa Syekh ngomong kayak begini kan gitu. Ini buktinya dia bilang ya'udu, memang khabarnya yang ya'udu. Nah, baru dia bilang jumlatun fi'liyah. Nah, waktu di situ dia mulai kebingungan lagi. Loh, kalau memang khabarnya yang ya'udu, kenapa si Syekh bilang ya'udu adalah jumlah fi'liyah? Nah, di situ dia mulai bingung kan gitu ya. Nah, jadi dia bilang ya'udu yang menjadi khabar, maksudnya adalah ya'udu beserta dhamirnya. Bukan fi'ilnya itu semata-mata gitu loh, tapi ya'udu beserta dhamirnya. Ya, apalagi dibuktikan dengan dia katakan ya'udu adalah jumlah fi'liyah. Wallahu a'lam. Wa sayati syarhu ma taqaddama 'inda dirasatil jumlati wa makaniha min al-i'rab ini wa makaniha ikhwah. Kok saya ragu nih bacanya wa makaniha. Wa sayati syarhu ma taqaddama 'inda dirasatil jumlati. Oh ya benar lah. Ya cuma ma'tuf alaihnya ini mana nih? Ma'tuf alaihnya. Darasa. Hah? Darasa. Inda dirasa. Berarti inda dirasatil jumlah wa inda makaniha. Kan begitulah. Ya. Kalau memang ma'tuf alaihnya ketika pelajaran jumlah dan ketika tempatnya. Maksudnya apa? Tempat pelajarannya di bab. Ketika pelajaran jumlah ketika tempat jumlah gitu ya. Dan ketika tempat jumlah dari i'rab yang akan datang berarti babnya. Iya, wa sayati syarhu ma taqaddama inda dirasatil jumlah, dan akan datang ya wasayati, dan akan datang penjelasan apa-apa yang kita sebutkan tadi, yaitu perkara jumlah ini ya, apa saja maksudnya adalah si jumlah tadi, jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Jadi maksudnya penjelasan tentang jumlah ya itu akan diterangkan ketika pelajaran jumlah gitu loh. Berarti jumlah dan tempat ini dulu. Jumlah yang diikutinya berarti jumlah. Al-jumlah berarti inda dirasatil jumlah wa inda dirasati makaniha. Begitu. Iya. Ya kan begitu ya. Inda dirasatil jumlah wa inda dirasati makanil jumlah. Kalau tepat ke apa? Ma'tuf ilaihnya. Iya, ma'tuf alaihnya. Kalau ma'tuf ilaihnya ke syarhu enggak bisa. Kasyarhu berarti wa sayati syarhu ma taqaddama wa sayati makanuha. Kalau ma'tuf alaihnya syarhu berarti kan wa sayati syarhu ma taqaddam wa sayati makanuha, dan akan datang tempatnya. Maksudnya akan datang tempatnya berupa pengi'rapan di bab yang keempat. Maksudnya apa akan datang tempatnya? Penjelasan. Iya. Ma'tuf alaihnya syarah. Berarti kan yang diikuti syarhu. Nah, kalau yang diikuti syarhu berarti wasayati syarhu, akan datang penjelasan yang kita terangkan tadi, dan akan datang tempat jumlah. Oh, begitu loh. Jumlah baru. Ya, gitu. Jadi waw ini waw tidak gitu ya. Jadi maka nuha dan tempatnya adalah tempatnya adalah di al-Kitab. Tempatnya adalah di bab yang keempat. Di bab yang keempat dari pengi'rab. Wa makanu haminan i'rabi fil babir rabi. Dan tempatnya, maksudnya kalau ini kan jumlah baru kan berarti kan wa makanu ha balik ke darosati. Dirasatul jumlah. Oh, ini dirasati ya. Iya, dirasatul jumlah begitu ya. Iya. Jadi dan tempat pelajaran jumlah dan tempat pelajaran jumlah adalah di bab keempat, begitu? Di bab keempat. Enggak lah, karena kan karena ada minal i'rab di situ. Dan tempatnya ya, dan tempatnya dari pengi'rapan di bab yang keempat. Ya, dan tempatnya dari pengi'rab dan tempatnya dari pengi'rapan di bab yang keempat. Dia langsung satu komponen gitu. Iya. Ya, ini cuma satu jumlah ini. Cuma satu jumlah. Cuma satu jumlah ini. Kemana kira-kira Bang Yusuf? Ma'tuf alaihnya. Ada kata apa? Si wa makan. Hah? Ya. Iya, makanuha ini. Ini makanuha, makaniha ini. Karena tergantung ma'tuf alaihnya nih. Kalau misalnya ini wawnya atau ya, saya rasa lebih enak makaniha, Ustaz, balik ke darus di rosa. Berarti yang diikutinya di rosa. Berarti inda di rosa til jumlah wa inda makaniha. Ha, kembali ke dirasa. Iya, dan tempatnya dan ketika tempatnya dan ketika tempat mempelajari jumlah gitu, dan ketika tempat pelajaran jumlah. Dan ketika akan datang keterangan apa yang telah lalu ya, saat tempat pelajaran jumlah. Ya, begitulah jadi, dan akan datang penjelasan apa yang telah kita sebutkan tadi saat pelajaran jumlah dan saat tempat pelajaran jumlah. Ngapain? Dan saat tempat pelajaran jumlah, gitu. Saya antara dua alasan, tapi lebih berat sebenarnya uangnya itu tidak. Gitu. Uangnya tidak ya? Dia lebih logis sih, Mas. Apa jadi artikan atau kemana apa ini kalau kemana sarfu matakat sama inda dirosati jumlah di wa sarfu matanya berarti ma'tuf alaihnya sarfu kalau seperti ini sarfu matakat sama inda dirosati jumlah wa sarfu matanya. Nah, berarti ma'tuf alaihnya adalah ma'tuf alaih dari makannya. Syarhu, kalau ma'tuf alaih dari makannya syarhu, berarti bacaannya wasayati makanuha. Nah, masalahnya tadi Bang Yusuf mentakdirkannya wasayati syarhu makaniha. Ini lagi apa ini lagi berarti ke apa? Jumlah pilihan lagi. Iyalah. Enggak, makanya saya tanya ini ma'tuf alaihnya yang mana? Kalau ma'tuf alaihnya syarhu, berarti wasayati makanuha. Nah, sementara takdir Bang Yusuf tadi wasayati syarhu makaniha. Nah, kalau itu saya bilang itu tepat sekali ya, takdirnya sudah tepat. Tinggal saya tanya mana ma'tuf alaihnya. Kenapa saya bilang tepat? Kita bahas sendiri akan takdir dari takdir yang dibuatkan oleh Bang Yusuf. Wa sayati syarhu ma taqaddam 'inda dirasatil jumlah. Akan datang keterangan tentang yang kita pelajari tadi saat pembahasan jumlah. Dan akan datang penjelasan tempat jumlah dari pengi'rapan di bab yang keempat. Nah, itu udah pas itu, takdirnya udah pas. Cuma ma'tuf alaihnya mana? Ini dibaca makan. Makan Tuhan. Kalau ini gimana makannya? Kode ini nomor. Buat saya kan gini. Iya. Saya isar makan sama jadi ro satu jumlah. Iya. Buat saya isar hu. Nah, makannya. Makannya. Nah, berarti mana ma'tuf alaihnya? Takdirnya itu sudah saya benarkan. Ya kemal lah. Iya. Jadi ma'tuf alaihnya adalah ma. Apa-apa ya. Takdirnya kan udah pas. Wa sayati syarhu ma taqaddam wa sayati syarhu makaniha. Oh iya, makanya makaniha. Iya. Kan gitu. Kan lu main yang repot. Iya, kan yang di kan tadi takdirnya wa syarhu makaniha. Nah, yang diikuti kan syarhu ma taqaddam. Berarti yang diikuti makan adalah ma. Nah, karena antara waw dengan makan dari itu, di situ ada syarah ya kan? Iyalah, betul. Cuma karena dia alfaf, jadi kan kata syarah enggak perlu kita sebutin lagi. Kan begitu. Hah? Ha, kembali ke jumlah. Jadi wa sayati syarhu ma taqaddama inda dirasatil jumlah wa sayati syarhu makanil jumlah. Dalam jumlah. Enggak, jadi begini, wa sayati syarhu makanil jumlah, dan akan datang juga keterangan tentang tempat jumlah minal i'rab. Iya, tentang masalah i'rabnya dia. Jadi makan dia tentang i'rab, makan jumlah tentang pengi'rapan fi fil babir rabi, di bab yang keempat nanti. Begitu. Ya, jadi fil babir rabi bukan khabar, Mas. Muta'alliq juga, muta'alliq dari ya'ti. Tapi padahal berbuatnya makaniha tapi atau karena kan ya'ti akan datang. Akan datang. Datangnya di mana? Datangnya fil babir rabi. Nah, begitu. Akan datang keterangannya. Di mana akan datang keterangannya fil babir rabi? Jadi fil babir rabi mutanlik bagi ya'ti. Iya, jauh kali. Ini tapi memang begitu lah i'rab itu, Mas. Jadi i'rab itu pasti ada perselisihan. Jangankan di antara kita, di antara mereka aja berselisih. Iya. Begitulah dia. Cuma kan tadi yang apa namanya ya, yang kalau saya bilang yang fatalnya kita tadi di sini adalah apa? Takdirnya benar namun dari waktu palingnya kok kebingungan. Kan gitu. Ya kan gitu yang jadi, yaitu yang lucunya takdirnya sudah benar kan. Jadi saya tisyarhu ma taqaddam wa saya tisyarhu ma kanil jumlah kan gitu. Nah, berarti mana ma'tuf alaihnya? Kok kebingungan kan gitu. Ya, berarti ma'tuf alaihnya dalam ma. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkanlah satu poin aja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.